Allah. Jauhi 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa itu 7 dosa yang merusak? Jawab oleh Nabi, yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, waqtul nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan tanpa alasan yang hak. Berarti dengan alasan yang hak boleh membunuh, seperti pisau kan membunuh, rajam kan membunuh, perang kan membunuh, alasan yang hak. Wa'aklul riba, memakan riba. Wa'aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa'tawalli yawmat sah, lari dari peperangan. Wa'qatul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik, menuduh berzina maksudnya. Bagaimana zina? Bagaimana mencuri? Bagaimana minum khamar? Bagaimana berjudi? Atau bahkan yang lebih jelas, bagaimana tidak sholat? Kenapa tidak dimasukkan di sini? Nanti akan dibahas oleh beliau bahwa 7 ini bukan sholat. Ya, ala sabilil mustaq, bukan ala sabilil tahdid, bukan pembatas, tapi contoh saja. Ya, bagaimana zina? Mungkin masuk di membunuh atau jenis membunuh atau di bawahnya, yang jelas di bawahnya ya. Kemudian bagaimana mencuri? Ya, masuk dalam kelompok atau sejenis atau sepadan atau lebih rendah dari memakan harta anak yatim dan seterusnya. Ini bukan pembatas. Mari kita lihat tafsiran dari beliau. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ansaqul khalqi lil khalq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling semangat memberikan nasihat kepada sesama manusia. Yes, yang nasihatnya paling benar. Banyak di antara kita menasihati tapi ternyata keliru. Antum jangan terlalu keras, antum jangan terlalu fanatik, gak apa-apa ikut dulu. Nah, ini kan niatnya nasihat, gak taunya salah. Rasulullah suci dari sifat itu. Rasulullah tidak ada sifat seperti itu pada diri Rasulullah. Ketika beliau menasihati, maka nasihatnya pasti benar. Tidak seperti kita, niatnya mau menasihati, tidak taunya malah menjerumuskan. Tidak ada niat jahat, tidak ada niat menjerumuskan. Niatnya mau menasihati. Kalau beragama jangan terlalu fanatik, kalau beragama jangan terlalu keras, jangan menyalahkan agama lain. Ya, seolah menasihati, tetapi ini menjerumuskan. Sekali lagi, Rasulullah SAW suci dari sifat kita. Karena beliau maksum terjaga. Wa kullu syai'in yadurrun nasa fi dinihim wa dunyahum, maka segala sesuatu yang bisa membahayakan manusia kaum muslimin dalam masalah agama, dalam masalah dunia, yuhadziruhum min, pasti Rasulullah mentahdirnya. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan kemudaratan dunia, pasti Rasul telah menasihat, mentahdir. Begitu juga agama, lebih-lebih lagi. Maka lihat, beliau melarang membeli barang dagangan yang akan dibawa ke pasar, dicegat di jalan. Ini karena mudharat, kalau tidak dilarang mudharat. Beliau melarang menjual pohon-pohon apa, buah yang masih ada di pohon. yang belum ketahuan sedikit banyaknya. Karena apa? Ini mudarat kalau dibiarkan. Beliau melarang riba, beliau melarang ini, mudarat dunia. Beliau melarang pacaran sebelum nikah, calon suami, calon istri berduaan dilarang, karena mudarat dunia. Ya. Nah, lebih-lebih lagi mudarat agama. Pasti dilarang. Tidak mungkin beliau diam. Ya. Maka jika beliau diam, tidak berbahaya. Gitu ya. Apabila beliau diam, itu tidak berbahaya. Kalau berbahaya, sudah ditahdir oleh beliau, sudah diperingatkan oleh beliau. Ya. Menjual secara kredit, membeli secara kredit, ini tidak ditahdir oleh beliau. Karena tidak berbahaya, justru bermanfaat. Ya. Menolong orang yang tidak bisa membayar secara kontan, maka dicicil. Bagaimana Aisyah menyicil membeli budak dari roh itu. Ya. Yang ditahdir apa? Dengan dicicil lalu harga dinaikkan. Nah, ini ditahdir. Ya. Walihadza qal, oleh karena itu beliau bersabda, istanibu jauhi wa hiya ablagu min qawlihi utruku. Ini lebih baglir, lebih fasih, lebih pas, lebih tepat daripada utruku. Tinggalkan. Jangan syirik, jangan bermain sihir, jangan makan riba, jangan membunuh, enggak. Tapi jauhi. Ada kalanya orang tidak minum khamar tapi dekat dengan khamar. Ada kalanya orang tidak makan riba tetapi dekat dengan riba. Ya. Nabi mengatakan istinab. Karena istinaba ma'nahu an takuna fi janibin wa hiya fi janibin akhar. Karena istinab menjauhi itu engkau berada dalam satu sisi sementara yang ditahdir berada di sisi lain, tidak bertemu sehingga selamat. Wahada yustalzamu al-bu'du anha, berarti jauh. Di sisi lain, beda sisi, berarti jauh. Ya. Wastaribu ay utruku bal ashaddu min mujarradit tahdir. Jauhilah, tentu tinggalkanlah. Ya. Tapi lebih dari itu. Karena orang yang menjauhi tentu tidak akan melakukan. Ya. Orang yang melakukan itu pasti dekat. Ya. Orang yang menjauhi riba, orang yang menjauhi riba, sama dia tidak akan makan riba. Orang yang menjauhi judi, sama dia tidak akan berjudi selama. Karena insana qad yatruku syai'a wa huwa qaribun minhu. Karena kadang-kadang seseorang itu tidak melakukan sesuatu tapi dia dekat. Ya, seperti tadi. Fa idza qila istanibhu yani utruku ma'alhu. Maka jika dikatakan jauhilah dia, maksudnya tinggalkanlah dan secara jauh. Kira sudah bisa dipahami dengan kata jauh tidak. Tidak perlu ada tambahan keterangan. Wa qawluhu az-zab'al mubiqah. Tujuh, artinya tujuh rusa yang merusak, yang membinasakan. Hadza la yaqtadil haqa. Ini bukan pembatas. Ini bukan berarti membatasi, hanya tujuh. Tidak delapan, tidak sembilan, tidak sepuluh, clear. Bahkan bisa belasan, bisa puluhan. Ya. Ini dipahami oleh para ulama. Nah, karena itu, dosa besar yang oleh Nabi hanya disebut beberapa, di sini cuma tujuh, ditambah dengan beberapa, paling belasan. Tapi Al-Imam Az-Zahabi membawakan 70. Imam yang lain, lain-lain. Kenapa berani mendahului Nabi? Tidak. Karena Nabi menyatakan itu sebagai misal. bukan pembatas. Oleh karena itu para imam mentahrifkan dosa besar, yaitu dosa yang disertai apa? Ancaman. Dosa yang disertai ancaman itu masuk dalam dosa besar. Ya, larangan yang disertai ancaman kalau dilanggar. Ya, ancaman itu macam-macam. Bisa neraka, jahannam, bisa siksa kubur, bisa tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dilaknat, macam-macam ancamannya. Adapun larangan tanpa ancaman seperti meniup minuman, makanan yang panas, ya, ini kan dilarang, itu dosa. Tetapi tanpa ancaman, apa ancamannya? Kalau kita nekat meniup atau memasukkan tangan kita ke dalam bejana setelah bangun tidur, ya, tidak ada ancaman. Dosa tentu kalau kita langgar, tapi dosa kecil, ya. Bukan dosa. Fa inna hunaka mubiqatun ukhra, karena ada yang hal-hal lain yang juga membinasakan. Ya. Walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahsuru ahyanan ba'd al-anwa' wal asnaf. Akan tetapi kadang-kadang Nabi membatasi secara jenis, secara macamnya, jenisnya, bukan contohnya. Wala ya'ni bidzalika adama wujudi ghairiha. Ini bukan berarti tidak ada yang lain. Cuma tujuh yang membinasakan, yang merusak. Keliru. Sekali lagi, tujuh bukan pembatas. Mana dalil? Mana hujjah beliau? Ayat. Beliau beberapa, bawakan beberapa hujjah. Di antaranya, As-saf'atu alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Adanya tujuh kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan dari arsy Allah. Tidak ada naungan lain, naungan teduhan dari pohon besar, dari gedung tinggi, dari rumah, enggak. Hanya ada satu naungan, yaitu arsy Allah. Siapa yang akan mendapatkan tujuh disebut? Betulkah cuma tujuh? Fahunaka ghairuhum. Ya, ternyata ada yang lain selain yang tujuh di riwayat lain. Ya, selain pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang selalu beribadah, yang hatinya selalu rindu dengan masjid dan seterusnya, ada dalil lain. Berarti bukan pembatas. Ini sekali lagi beliau ingin menunjukkan contoh lain, ya, selain tujuh dosa yang merusak tadi. Contoh lain, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan oleh Allah, tidak diampuni dosanya. Wala hum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Berapa? Tiga. Ya. Yeah. Siapa tiga? Yang pertama, al-mutbil. Orang yang pakaiannya isbah, pakaiannya di bawah mata kaki, pakaian maksimal semata kaki, bukan harus di atas mata kaki, bukan ini buli, ya, maksudnya mengharamkan sampai mata kaki, tidak haram. Di bawah mata kaki boleh, di atas mata kaki boleh, di bawah mata kaki haram, pas mata kaki ini maksimal, artinya masih dibolehkan. Maka mengatakan harus di atas mata kaki keliru. Ya, berpakaian di atas mata kaki, ya silakan, boleh. Tapi mengharuskan seperti itu keliru. Ya, karena yang dilarang madunal ka'bain minal izar fa finnah. Pakaian izar yang di bawah Ka'ab yang di bawah mata kaki itu di neraka. Yang diancam yang di bawah, berarti pas mata kaki halal. Ya. Wal mannan, dan orang al mannan yang mengungkit-ungkit pemberian, sudah memberi kepada orang lalu diungkit-ungkit dengan menyakiti, ini bisa menghapus pahala. Pemataluhu kamatari sofwanin alaihi turab, seperti pasir debu yang berada di atas batu yang licin. Wa asabahu wabilun, lalu diterpa hujan yang lebat. Wa tarafahu solda, hilang semua, bersih. Yaitu orang yang bersedekah, kemudian sedekahnya itu diungkit-ungkit, dibangkit-bangkitkan dengan menyakiti orang yang kita beri. Kamu kalau tidak ada saya, kamu sekarang biru, kamu ini termasuk yang tidak akan dilihat. Wal munfiku til'atahu bilhanifil kadib, dan orang yang membuat dagangannya laku, menjual dagangannya dengan sumpah palsu, terutama setelah asar, ya, saat-saat di mana pembeli mulai sepi setelah asar, lalu bersumpah dengan sumpah palsu, demi Allah ini sudah ditawar sekian, sudah ditawar sekian agar orang mau membeli, dan itu palsu sumpahnya, bohong, dusta. Hari ini tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni. Kemana Syaikhun Zani? Di lain kan Syaikhun Zani, seorang syekh, orang yang tua tapi masih berzina, kan masuk. Ya, berarti ada empat. Dan seterusnya, berarti ini bukan pembahasan. Ya. Bukan berarti yang ada di hadis itu yang masuk di sini, yang tidak diterangkan oleh Nabi mungkin masuk di sini. Intinya bahwa 3, 7 dan seterusnya ini bukan pembahasan. Wa amsilatu hadza katira. Hal-hal seperti ini banyak. Banyak. Wa in kulna bidalalati hadithi Abi Hurairah fil bab ala al-hasr liqawlihi waqa'a bi al-lam al-ma'rifah fa innahu hasaraha li anna hadhihi a'dhamul kaba'ir. Jika dikatakan bahwa di hadis Abu Hurairah itu dengan al-lam, al-lam ma'rifah itu yufidul hasar, memberikan faedah, memberikan pengertian pembatas. Berarti pembatas dong, berarti 7, tidak 8. Dijawab oleh beliau tidak, hanya menyebut, menunjukkan a'zomul kabair, dosa-dosa besar yang terbesar. Ya, bukan pembatas. Sebab kalau dikatakan pembatas, berarti minum khamr, berjudi, ya, berzina, tidak merusak. Padahal tentu merusak. Gitu ya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 hal tadi? Hunna kembali ke 7. Ya. Dengan mu'anat jamak. Jamak mu'anat. Ya. Bukan hum, tapi hunna. Karena al-mubiqat mu'anat kan, bukan mudhakkar. Kana as-sahabatu radhiyallahu anhum ahrasan nasi 'ala al-'ilm. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, adalah manusia yang paling semangat untuk mencari ilmu. Yes. Jangan sekali-kali mengatakan Imam Syafi'i lebih semangat terhadap ilmu daripada Bilal. Jangan pernah kita mengatakan Imam Bukhari lebih semangat mencari ilmu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan. Para sahabat yang paling semangat. Nomor 2 Tabi'i, setelah itu Tabi'i Tabi'i. Paling semangat terhadap ilmu para sahabat. Oleh karena itu, jika para sahabat tidak bertanya tentang sesuatu, berarti itu bukan ilmu. Bukan ilmu yang hak. Karena ilmu yang hak pasti akan ditanya oleh para sahabat. Bagaimana ini? Apa yang suci itu ya Rasul? Karena ini ilmu. Kemudian para sahabat bertanya tentang haid. Ya, yas'alunaka 'anil mahyi. Nah, berarti mengetahui tentang darah haid itu ilmu besar. Jangan seperti orang-orang hizbiyin, harfiyin yang mencaci maki para ulama di masjid membahas tentang darah haid. Ya, direndahkan hari ini bahas darah haid. Sementara saudara-saudara kita di Palestina dibantai, ya. Jadi seolah kalau membahas Palestina berarti enggak usah membahas darah haid, ya. Kan enggak ada yang mau membantu Palestina, membahas ilmu, membahas ilmu. Apakah ketika membahas ilmu kemudian tidak membantu saudara-saudara kita di Palestina? Ini kan ucapan mereka untuk memojokkan para ulama. Ya. Alunaka an syahril haram, dalun fihi. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram, bagaimana hukum berperang di bulan haram tersebut. Berarti tentang bulan haram ini juga sah. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar maisir. Berarti ini sah. Adapun yas'alunaka 'an yadillah, yas'alunaka 'an wajhillah, ini tidak ada para sahabat yang bertanya. Tidak ada disebutkan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana cara Allah bersemayam. Ini enggak ditanya oleh para sahabat. Maka pertanyaan itu bukan ilmu. Ilmu yang tidak hak. Ya. Tidak seperti kaum falsafah Ahlul Kalam Mu'tazilah yang membahas tentang Allah, tentang apakah yang dimaksud dengan tangan Allah, wajah Allah, hakiki apa majazi, kan dibahas. Para sahabat tidak membahas. Sahabat tahu tangan itu apa, wajah itu apa, telapak kaki itu apa, bersemayam itu bagaimana. Para sahabat tahu, maka tidak dibahas. Ya, ditutup, dibatasi dengan firman Allah, walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai. Tidak ada satu pun yang sepadan dengan Allah. Tapi mengatakan bahwa Allah dengan kedua tangannya menciptakan Adam, hak. Allah menginjakkan kakinya di jahanam, hak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, hak. Turun itu apa para sahabat tahu. Maka tidak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza alqa ilaihim asy-syai'a mubhaman talabu tafsirahu wa tabyinahu. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu secara mubham, ya, mubham itu tanpa tahrik, tanpa tafsir, secara mubham, secara garis besar, tanpa penjelasan, ya, talabu tafsirahu wa tabyinahu, maka para sahabat bertanya tentang tafsirnya, keterangannya, maksudnya. Ketika Nabi mengatakan kalian seperti buih di lautan, tidak punya pendirian, mengikuti kemana arus, dan kalian sudah terkena penyakit al-wahan. Nah, langsung para sahabat bertanya, ma huwal wahan? Wahan itu apa? Yes. Karena mubham kan? Wahan itu apa? Para sahabat menghendaki tafsirnya, maksudnya, keterangannya. Wahm itu apa? Ma huwal wahm? Jawab oleh Nabi, hubbud dunya wa kharabiyatul mal. Cinta dunia dan takut mati. Ya, ini sekaligus menunjukkan bahwa orang nomor satu yang paling paham tentang lugah bahasa Arab adalah Rasulullah alaihi wasallam. Wahan bahasa bahasa Arab. Mana ada Nabi menukil bahasa lain, bahasa asing. Ya, kita kan gaya-gayaan pakai bahasa. Enggak, Nabi pakai bahasa Arab tu. Ya, maka Allahan bahasa Arab, bukan bahasa Parsi, Suryani, Ibrani, bukan. Nabi berbicara bahasa Arab, tapi bahasa apa enggak tahu. Makanya nanya mahwal wahan. Nah, dijawab oleh Nabi Ubud bin Al-Farad. Oleh karena itu ketika Imam Syafi'i ditanjung sebagai hujjatun fil lughah, hujjah dalam masalah bahasa, beliau mengatakan tidak ada yang menguasai bahasa Arab secara sempurna, tidak ada, kecuali Rasulullah alaihi wasallam. Karena yang mengajarkan langsung Allah Rabbul Alamin, gurunya langsung Allah Rabbul Alamin lewat Jibril alaihi wasallam. فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir mereka, memperingatkan mereka dari tujuh dosa yang membinasakan yang merusak, qalu dzalika li ajri ay yastaribun, maka mereka bertanya apa tujuh dosa tersebut dengan tujuan untuk menjauhi. Tidak seperti ya. Yahudi nanya tujuannya bukan untuk dia. Dikoleksi saja itu. Ya. Kan Yahudi atau untuk ngetes. Masih ingat ada tiga pertanyaan kan yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ada tiga jenis. Dari sahabat, dari Yahudi, dari orang-orang musyrik. Para Yahudi ngetes bukan untuk diamalkan, para sahabat untuk diamalkan, bukan untuk mengumpulkan ilmu. Maka para sahabat bertanya tentang tujuh dosa yang rusak itu dengan tujuan ayat dari buhun, menjauhi dosa tersebut. Wa akhbarahum, maka Nabi mengkhabarkan kepada mereka, Nabi memberitahukan kepada mereka tentang tujuh dosa tadi. Wa ala hadhihi al-qa'idati anna as-sahabata radhiyallahu anhum akhrata an-nasi 'ala al-'ilm, berdasarkan faidah ini. Nah, kita ketemu satu faidah di sini. Syekh Utsaimin mengajarkan kepada kita di sini satu faidah. Apa? Apa satu faidah? Bahwa manusia yang paling semangat terhadap ilmu adalah para sahabat. Ini faidah, pegang faidah. Ya. Sebagaimana laukana khairan lasabaquna, ini faidah, pegang. Ya. Sebagaimana man amila amalan laisa 'alaihi amruna, ini faidah. Hadis Nabi, firman Allah itu ada yang menjelaskan tentang hukum satu persatu, kasus per kasus, ada yang menjelaskan faidah. Ya. Seperti wa ma ataakum ar-rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, ini juga faedah. Dari ayat ini menjawab ratusan pertanyaan. Ya. Apakah tahlilan itu boleh? Apakah muludan itu boleh? Apakah yasinan malam Jumat itu boleh? Jawabnya itu faedah. Jadi faedah ini bukan bikinan ulama ngarang sendiri, bukan, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dipermudah agar kita yang bukan ulama jadi jelas, gamblang, mudah. Ya, jangan sekali-kali menyangka bahwa para ulama mengarang faidah. Faidah ini ciptaan ulama, beliau. Memudahkan saja. Karena di zaman sahabat tidak ada ucapan semua ibadah haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Seluruh dunia halal kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kalimat seperti itu kan tidak ada di zaman sahabat. Ya, perintah yang jatuh setelah larangan maka perintah itu menjadi tidak wajib. Ini juga tidak masuk di kalangan para sahabat. Ya, para sahabat sudah mempraktekkan, sudah faham. Ya, baru dimasukkan oleh Abu Hanifah misalnya, Imam Syafi'i misalnya, mempermudah. Begitulah ulama. Lakin ma kanat al-hikmah fi ikfa'ihi. Di sini timbul masalah. Dan para sahabat itu manusia yang paling semangat untuk mencari ilmu. Tapi kenapa kadang tersembunyi? Ya, nanti akan dibawakan beberapa contoh. Di antaranya tentang malam Lailatul Qadar, ma'utusna. Ini kan tertinggi. Ya. Katanya para sahabat paling semangat terhadap ilmu. Kan malam Lailatul Qadar itu kapan? Itu kan ilmu yang luar biasa. Kenapa tidak ditanyakan? Atau kenapa tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau masuk asmaul husna. Kan Nabi tidak menerangkan. Nanti akan dijelaskan sebentar. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yukhbiruhum. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan kepada mereka ilmu yang dibutuhkan oleh mereka, oleh kita semua. Apa misalnya? Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama asmaul husna. Man aqtaha, barang siapa yang mengakta nama-nama tersebut. Banyak terjemahan di sini. Ya, umumnya menghafal. Ini kira kurang tepat. Ya, barang siapa yang menghafal nama-nama tersebut yang 99, dapat jannah, dijamin masuk surga. Ya, aqta diterjemahkan dengan menghafal. Kalimat aslinya aqta yufti apa? La tuhtuha wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhtuha. Menghitung. Menghitung 1, 2. Artinya diurutkan gitu ya. Tafsiran dari para imam adalah menyebut dengan pemahaman. Menyebut dia rozza, dia rozza, dia tahu apa arti rozza, ya. Dan mengimani, ini yang lebih besar, mengimani bahwa Allah mempunyai nama sekaligus sifat ar-rozza. Allah mempunyai nama sekaligus sifat al-Quddus, as-Salam, ar-Rahman, ar-Rahim. Ini lebih tepatnya aqta. Ini masuk surga, dijamin masuk surga. Karena tauhid, tauhid kan? Tauhid apa? Asma'ul Husna. Terbesar, lebih besar dari sholat, puasa, zakat, haji. Kan tauhid lebih besar dari itu semua. Maka dijamin masuk surga. Ya. Maka kalau diterjemahkan sekedar menghafal, banyak saudara kita yang menghafal, salah paham dengan ini. Ya. Dan mengulang-ulang tiap pengajian, mengawali pengajian, ya Rahmat, ya Rahim, ya Jabbar, ya ini, ya ini. Nah, tidak masuk di sini. Walam yarid tabyinuha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahih. Sementara tidak warid keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadits sahih. Tidak ada. Nabi belum pernah menerangkan bahwa asmaul husna yang 99 itu adalah Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya yang kita dapati di halaman terakhir mustahab-mustahab Al-Quran kita biasa. Ya, itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada, tapi tidak sahih. Mudrat, kemasukan ucapan perawi. Hadis mudrat adalah hadis Nabi yang kemasukan ucapan perawi. Walillahil asma'ul husna, man aqtaha dakhala al-jannah, titik sampai situ. Allah mempunyai nama-nama yang baik berjumlah 99, di lain 100 kurang 1, barang siapa yang mengaqta nama-nama tersebut masuk surga. Titik sampai situ. Hadis ini kemasukan ucapan perawi, adapun nama-nama itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya seperti yang kita dapati di mustahab-mustahab kita. Ya. Ini menurut beliau tidak sahih. Waqad hawala ba'dun nasi an yusahhiha haditha sardil asma'i at-tis'ati wa at-tis'i. Sebagian manusia berusaha mensahihkan hadis urutan nama-nama 99 asma'ul husna tersebut. Walam yusib. Dan ini tidak benar. Maksudnya tidak sahih. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. bal naqala Syekhul Islam ittifaq ahli al-ma'rifati bil hadith ala anna 'addaha wa sirdaha la yasihu 'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dinukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa sepakat ahli hadis, sepakat ulama yang mengetahui tentang hadis dalam hal ini, bahwa urutan dan jumlah, maksudnya satu persatunya, Asmaul Husna tadi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jika ini tidak sahih, maka Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat Asmaul Husna yang dimaksud adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Tidak pernah. Nabi hanya mengatakan 99 itu saja. Ya, dan bercampur sebagiannya di Al-Qur'an, sebagiannya di hadis. Dan penyelidikan para imam sekitar 60 di Al-Qur'an, sekitar 40 di hadis. Wa sadaqa rahimahumullah bidalil al-ikhtilafil kabir fiha. Dengan dalil adanya ikhtilaf yang besar dalam masalah ini, Syekhul Islam benar dalam masalah. Artinya perkataan beliau yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif berdasarkan penyelidikan para ulama hadis, ucapan ini dibenarkan oleh Syekhul Islam. Faman hawala tashiha hadzal hadis qala inna thawaba adid. Barang siapa yang berusaha mensahihkan hadis ini, maksudnya hadis ini sahih, betul, ya, di mana di kalimat yang awal itu man ahsaha daqala al-jannah, jelas ini sahih. Ini pahala yang sangat besar, ya, karena masuk surga. Fala yumkinu lis-sahabati an yufawwituhu. Ini dengan hujah yang lain, bukan dengan ilmu sanad. Apa hujah yang lain yang tadi kita bahas? Bahwa para sahabat adalah manusia-manusia yang paling semangat terhadap ilmu. Dan ilmu ini sangat besar. Seseorang bisa masuk surga karena mengahsa asma'ullah, bukan besar sekali. Mustahil para sahabat tidak bertanya. Itu maksudnya. Hujahnya seperti ini. Bukan ilmu sanad. Kalau ilmu sanad tadi sudah dikatakan oleh beliau, ini itu dhaif, sanad itu dhaif. Maka di sini beliau mengatakan fala yumkinu lis-sahabati ay yufawwituhu, maka tidak mungkin para sahabat melalaikannya, luput dari itu. Karena kan besar sekali. Ya. Fala yas'alu an ta'yinha fa dalla hadha ala annaha qad uyyinat min qibal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking besarnya, maka tidak mungkin para sahabat tidak bertanya tentang nama itu satu persatu. Ya, maka ditakdirkan tentu sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Karena apa? Karena mengakso nama-nama itu maksudnya. Dan ini min qibal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Maka tidak mungkin dari sahabat, tapi dari Nabi. Ya, ini hujjah bagi yang mengatakan bahwa nama-nama tersebut sudah diajarkan. Lakin yujabu an zalika bi annahu laysa bilazim. Ini kebiasaan Syaikhul Islam begini. Ya, jadi bikin masalah, jawab sendiri. Bikin masalah, jawab sendiri. Sebelum orang bertanya, nanya dulu. Ya, para ulama seperti itu. Ya, kamu baca kitab para ulama, mengasyikkan. Ya, nikmat. Bisa dibawa ke sana kemari, ya. Maka para ulama itu merasa nikmat dengan apa yang ada di hadapan mereka. Ya. Tidak butuh hiburan dan pressing kayak kita, ya. Baca mulu pusing, ya. Pressing sekali. Padahal nikmat, nikmat sekali bagi mereka. Kita berat, ya. Insya Allah kita juga akan bisa merasakan nikmat kalau mengikuti bagaimana apa yang dicontohkan oleh para ulama. ini, ya. Kan dia mengatakan kalau ilmu sebesar itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga mustahil, para sahabat tidak bertanya. Pasti para sahabat sudah tahu. Dijawab sendiri oleh beliau, lakin yujabu an zalika bi annahu laisa bi lazim. Ya, ini tidak lazim, tidak harus seperti itu. Betul bahwa para sahabat itu sangat semangat terhadap ilmu, tapi tidak otomatis seperti itu. Walau ayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lakanat hadhihi al-asma' al-tis'in ma'lumatun lil'alim ashaddu min ilmi syam. Jika betul bahwa Nabi sudah mentakyin, apa mentakyin? Memastikan, menunjuk bahwa nama itu adalah ini. Lakanat hadhihi al-asma' al-tis'in, maka nama yang 99 ini, yang seharusnya ini maklum, apa maklum? Diketahui, masyhur, tersebar, dikenal, ya, di seluruh alam ini, atau orang, bagi orang-orang alim tahu, kan? Lebih terang daripada matahari, ya. Karena apa? Karena sudah diterangkan oleh Nabi satu persatu, tapi ternyata tak terkenal, dan ada perbedaan di antaranya di hadis yang tadi. Riwayat Al-Imam An-Nasa'i ada beberapa yang keliru di situ, ada yang mestinya masuk tapi tidak, seperti At-Tayyib misalnya, ya. Dan Nabi pernah mengatakan bahwa At-Tayyibullah, ya, At-Tayyib itu adalah Allah, salah satu nama Allah. Wala nukila fisahihain wa ghairihima, dan tentu akan ada di kitab Sahihain, Bukhari dan Muslim, ya, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ustaz Ahmad dan seterusnya, tentu akan ada. Kenyataan tidak ada. Bi anna hadza mimma tad'u al-hajata ilayhi, karena ini adalah sesuatu yang sangat dihajatkan, yang sangat dibutuhkan, ya, yang sangat penting. Wa talihu bihifdihi wal inayati bihi, dan tentu akan dihafal, akan dihafal oleh kaum muslimin dan terkenal sebagaimana kaum muslimin menghafal Al-Quran. Nyataan tidak, maka tidak mutawatir. Para ulama sendiri tidak hafal, tidak seperti Al-Quran. Umumnya ulama kan hafal Al-Quran. Asmaul Husna tidak. Ini maksud beliau. Kalau betul dari Nabi, masyhur, para sahabat hafal semua, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kenyataan tidak. Simpang siur, kan? Fa kaifa la ya'ti illa an tariqin wahiyatin wa ala suwarin muhtalifatin. Tapi kenapa itu datang dari jalan yang wahid? Artinya tidak pasti, yang dhaif, yang qala wa qila, yang bermacam-macam bentuk. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة. نبي صلى الله عليه وسلم tidak menyebut asmaul husna satu persatu, itu di situ ada hikmah yang besar, hikmah yang dalam. وهي أن يتلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa hikmahnya? agar manusia, yang dimaksud tentu ulama, tidak sembarang manusia, agar para ulama mencarinya, membacanya, mencarinya di kitabullah Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi nama-nama tersebut adalah tidak hanya di Al-Quran, tidak hanya di As-Sunnah. Ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu jelas ada di Al-Quran. Tapi As-Sayyid misalnya tidak ada di Al-Quran. Hatta ya'lam al-harithu min ghairi al-harith. Maka sebagian ulama yang semangat dalam hal ini mengetahui, sebagian yang lain yang kurang semangat kurang mengetahui, untuk memberikan kesempatan kepada para ulama membuktikan bagaimana semangat mereka dalam mencari kama walam yubayyinin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'at al-ijabati yawm al-jumu'ah. Ini contoh lain. Contoh lain bahwa Nabi tidak menerangkan adanya saat waktu pada hari Jumat, waktu mustajabah. Nabi hanya mengatakan pada hari Jumat itu ada waktu di mana jika kita berdoa di saat tersebut, di waktu tersebut, di detik tersebut, Allah akan mengampuni. Allah akan mengabulkan doa kita. Minta ampun diampuni, minta rezeki diberi rezeki, minta ini diberi. Tapi kapan? Kan hari kan panjang. Ya, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, panjang kan. Kapan? Kan tidak semuanya. Wal ulama'u ikhtalafu fi hadithi Abi Musa alladhi fi Muslim. Dalam hal ini para ulama berselisih. Perselisihannya bermula dari hadis Abu Musa yang ada di Sahih Muslim. Innaha ma baina ay yakhruja al-imamu ila an taqdi as-salah. Ini salah satu pendapat, ya, bahwa waktu tersebut adalah waktu ketika imam keluar, khatib keluar. Imam berarti khatib kan? Imam berarti khatib, khatib berarti imam, ya. Karena tentu ini menceritakan keadaan di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Nabi adalah imam sekaligus khatib, ya. Tidak dinukil imamnya dan zaman sahabat, ya. Imamnya Umar, khatibnya Abu Bakar, ya. Imamnya Utsman, khatibnya Umar, tidak. Dan khatib tidak diganti-ganti, kan? Begitu juga imam. Nah, ketika imam keluar, kapan imam keluar? Kalau untuk kita jam 11, setengah 12? Tidak. Di saat masuk duhur, imam baru keluar. Ya. Maka hadis masuk pertama sedekah unta, masuk kedua sedekah sapi, dan seterusnya kambing. Ini bukan untuk khatib, bukan untuk imam, untuk jamaah. Khatib mempunyai keutamaan sendiri, bukan di situ keutamaan. Ya, bagaimana muadzin, ya, membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tama halat lahu syafa'ati. Ini keutamaan ini buat siapa? Buat yang mendengarkan adzan, bukan buat muadzin. Muadzin lain lagi keutamaan. Maka tidak disunahkan muadzin membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tama. Ya. Nah, khatib keluar itu sudah masuk waktu. Atau pokoknya begitu keluar langsung khutbah. Karena khutbah Jumat tidak harus apa? Khutbah Jumat tidak harus masuk waktu. Barangkali kekeliruan sebagian pengurus. Kita dulu Pak Ustaz ya, 5 menit lagi ya. Suka-suka Ustaz ya, mau mulai sekarang ya, walaupun waktu kurang 5 menit lagi, kurang 10 menit lagi ya. Sebagian mengatakan sholatnya kan nanti ya, sholatnya kan nanti. Pas sholat sudah masuk waktu kan, yang penting masuk waktu pas sholatnya. Menurut Ibadah Suhai, enggak. Walaupun nanti ketika sholat belum masuk waktu, enggak apa-apa. Khusus Jumat ada keringanan. Ya, ini berdasarkan dalil Sahih Muslim bahwa para sahabat mengatakan kami sholat Jumat bersama Nabi, Nabi khutbah kemudian sholat, kami pulang bayangan masih ke arah barat. Ya, masih ke arah barat bayangnya. Oh, berarti kok jam berapa kalau di kita? Ya, belum jam 12 sudah selesai sholatnya. Mungkin khutbahnya jam 11 atau 11.04 ya. Disini terapkan geger ya. Jangan gak geger ya, gak usah. Gak usah bikin masalah ya. Kan ya gak wajib. Ini sekedar ilmu saja. Kan banyak yang baru ngaji kan. Oh, hidupkan sunnah, hidupkan sunnah. Tapi lihat kita berhadapan dengan siapa. Daripada geger, aliran sesat, Islam apalagi nih ya? Daripada cari penyakit, ya udah. Apa yang ada saja. Yang jelas-jelas sunnahnya yang orang banyak tahu saja sudah dibicarakan orang gitu. Kecuali mungkin di kompleks pesantren ya, yang memang sudah paham semua, enggak ada orang luar mungkin. Nah, di sini beliau menyebutkan ketika imam keluar, keluar, maksudnya keluar dari rumah masuk ke masjid, gitu. Sampai sholat selesai, ini salah satu waktu. Kemudian pendapat lain, setelah ketika imam duduk di antara dua khutbah, ketika setelah sholat asar, memang Nabi tidak menentukan secara pasti. Fa inna ba'dahum sahahahu wa ba'dahum da'afahu. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Berselisih. Lakin huwa 'indi sahih. Tapi menurut saya, kata beliau, sahih. Menurut saya hadis ini sahih. Li anna 'illat at-tad'if fihi wahiyah. Karena alasan mendhaifkan hadis ini tidak kuat. Wahid. Wal hal tu'ayyidu sihhatahu. Keadaan ini menjadikan penguat bagi kesahihan hadis ini. Li'anna an-nasa mujtami'una akbaru ijtima'in fil balad 'ala salatin mafruḍatin. Karena manusia itu, kaum muslimin itu berkumpul di negeri-negeri muslim itu berkumpul di saat salat yang diwajibkan. Ya, apa ini? Ijtihad beliau. Yang bisa benar bisa salah. Adapun dari Nabi tidak ada. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada para ulama berijtihad. Karena pintu ijtihad memang tidak tertutup. Fayakunu hadzal waqtu fi hadhil hal quriyan bi ijabati du'a. Maka waktu-waktu seperti ini waktu di mana doa diijabah. Ya. Wa kadzalika lailatul qadri. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Ini pun tidak dijelaskan secara qot'i malam anu. Tidak. Tapi masih 5 kemungkinan. Ya. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Itu pun kalau ketentuan benar. Kan bisa saja ketentuan salah. Bisa saja kan? Pemerintah menentukan satu Ramadan salah. Karena mendung, karena apa? Salah kan bisa saja. Di zaman Nabi salah juga bisa. Kan Nabi mengatakan bahwa jika mendung genapkan 30, padahal hilal itu sudah ada, ketutup mendung. Berarti kan mestinya besok satu Ramadan. Tapi memang secara prosedur seperti itu. Jika tertutup mendung, maka Sya'ban genapkan 30. Berarti besok masih 30 Sya'ban. Belum satu Ramadan. Padahal sebetulnya hilal sudah ada. Kan berarti sudah satu Ramadan. Enggak apa-apa. Yang penting mengikuti prosedur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti tadi. Kalau mendung genapkan 30. Kan salah jadinya. Maka hitungan kesananya sebetulnya ganjil genap, sebetulnya genap ganjil. Oleh karena itu tidak boleh kita pilih-pilih. Ini malam apa nih? Dua-dua. Ah besok aja dah ketika. Jangan. Iya kalau ngitungnya benar. Kalau salah, ya. Atau dengan tanda-tanda lihat nih. Kayaknya tenang, tenang, terang. Wah oh, ini nih sekarang nih. Berapa? Ya. Kalau enggak, oh, kok hujan? Wah enggak nih. Enggak usah begitu. Itu sekedar tanda-tanda. Apalagi di Sahih Muslim kan tanda-tanda itu paginya. Paginya matahari bersinar putih tidak menyilaukan. Biasanya kalau pagi-pagi kan kuning atau merah. Ini putih tapi tidak menyilaukan, tenang dan kan paginya udah lewat. Ya. Karena itu sekali lagi menurut beliau agar kita menggiatkan diri kita ibadah terutama di 10 hari terakhir, di malam hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada riwayat Nabi milih yang ganjil? Tidak ada. Ada riwayat para sahabat milih yang ganjil? Tidak ada. Milih yang 10? Ada. Ada riwayat kan Nabi 10 hari terakhir washad mi'zarahu mengencangkan ikat pinggangnya, artinya tidak bercampur dengan istri-istri beliau. Ya, bahkan tidak pulang, ya, tidur apa, itikaf di masjid. Ya, kalau terlalu capek, ngantuk, boleh tidur, terbangun lagi. Ya. Lam yubayyinhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a annaha min ahammi ma yaqul. Lailatul Qadar ini tidak diterangkan oleh Nabi malam apa, padahal Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang luar biasa pentingnya, hebatnya, besarnya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kenapa tidak dijelaskan? Untuk apa tadi? Ya, agar para ulama beristihad. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan Allah tidak mentazkiyah mereka di akhirat nanti. Sekiranya sudah dijelaskan tadi apa? Tidak mentazkiyah, tidak membersihkan yang dimaksud, tidak mengampun. Jadi orang tua yang berzina, yang pakaiannya isbal, yang bersumpah palsu demi dagangannya laku, terutama habis asar, yang mengungkit-ungkit pemberian, orang seperti ini nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dan tidak diampuni dosa-dosa. Maksudnya, ya di apa? Disiksa di neraka dosa-dosa ini, tidak dihapus, tidak diampuni. Artinya perhitungan ada. Ini ancaman ya, ini ancaman. Tidak kepastian seperti itu, ancaman. Benarkah Allah tidak menerima orang yang sholatnya muslim? Ini tidak benar, ya. Hadis dhaif yang seorang sahabat yang sholatnya muslim, kemudian oleh Nabi disuruh wudu lagi, disuruh sholat lagi, berarti tidak sah. Walillahilham, hadis ini tidak sahih. Kalau hadis ini sahih, ya, berarti tidak sah. Ya, hadis ini tidak sahih, berarti tidak bisa dijadikan hujah, maka sah. Dan musbil, tidak isbal, itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Sholat tidak sholat, ya pakaian jangan. Ya. Dan celana isbal, wudu mau sholat gulung-gulung, ya, nah, tidak. Bahwa para sahabat semangat untuk ilmu sebuah kaidah. Bagaimana kita menjelaskannya kepada orang awam? Dalil apa yang bisa kita berikan? Secara seperti tadi ya, saya Utsaimin tidak membawakan dalil. tetapi secara akal yang sederhana. Ya. Karena manusia yang paling baik, kaum muslimin yang paling baik adalah para sahabat. Otomatis kaum muslimin yang paling dermawan, para sahabat. Kaum muslimin yang paling rajin ibadah, para sahabat. Kaum muslimin yang paling semangat terhadap ilmu, para sahabat. Pokoknya semuanya yang paling. Ya. Tidak ada yang menyamai sahabat, apalagi melebihi. Tidak ada. Tidak ada. Karena melebihi, ya sesat. Lebih sahabat kan sesat. Sahabat puasa terbaik itu Nabi Daud. Nah, kita mau melebihi. Puasa Nabi itu kan sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kita mau melebihi. Dua hari puasa, sehari tidak. Kan lebih baik tuh, lebih kan. Dua hari puasa, sehari tidak. Dua hari sesat. Nah, ini faedah. Bahwa para sahabat yang paling baik dalam segalanya. Paling zuhud, paling waroh, paling qanaah, paling paham ilmu. Dalam hal ini, paling semangat terhadap ilmu. Kan semangat terhadap ilmu satu kebaikan. Nah, tentu para sahabat yang paling semangat terhadap ilmu. Mohon dijelaskan cara menutup aurat dengan cara yang syar'i. Karena syarat sahnya sholat menutup aurat yang syar'i. Apakah bantalun diperbolehkan? Apakah memakai topi juga digunakan? Tidak diatur, terserah. Mau pakai bantalun, celana panjang, apa sarung, apa gamis. Yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat. Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menentukan cara. Siapa yang menentukan cara berarti harus membawa dalil. Kalau lebih baik ya. Kan paling yang paling disukai oleh Nabi kan kami. Ya, yang langsung. Tapi menentukan harus seperti itu harus bawa dalil. Kita tidak boleh buru kan. Yang penting menutup aurat. Caranya seperti apa? Bebas. Ini pernah ditanyakan langsung pada Syahari dan beliau menjawab sifat dari bantalon itu. Kalau celana panjang itu terlalu ketat membentuk seluruh lekuk-lekuk kaki, pantat dan seterusnya, ya tentu ini yang tidak menutup aurat. Ya, seperti celana naik sepeda itu ya, atau nari balet, ya seperti itu. Ah ini tidak menutup. Oh, rata-rata kita kan celananya tidak seperti, ya nah, dilonggarkan tentu lebih. Apakah 99 nama merupakan pembatas? Mohon penjelasan. Tidak. Tidak. Kalau yang diajarkan, ya. Artinya begini. Berapakah nama-nama Allah itu? Nah, jawabnya banyak. Lebih dari 99. Adapun yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, ini 99. Ini berdasarkan doa Nabi. Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku memohon dengan namamu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan aku juga memohon dengan namamu yang tidak engkau ajarkan kepadaku. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih dari. Mengenai doa seperti sepertiga malam terakhir, apakah doanya di dalam sholat atau di luar sholat? Sebaik-baik doa adalah di dalam sholat ketika sujud. Ini sebaik-baik. Adapun habis sholat, selesai sholat, nunggu azan, baru ingat mau doa anu, ya silakan berdoa masih sepertiga tentu boleh. Tapi sebaik-baik doa sekali lagi ketika sujud. Mohon jelaskan pengertian tentang firqah dan batasan-batasannya. Apa perbedaannya dengan wadah? beda ya. Kalau wadah kan seperti sekedar yayasan, gitu ya. Kalau firqah itu kan kelompok, mengajak orang lain masuk ke kelompok dia. Nah, ini firqah. Nah, tentu dia mempunyai pemahaman-pemahaman khusus. Biasanya, biasanya mana ada firqah yang tidak mempunyai pemahaman khusus? Ya, taruhlah tidak punya pemahaman khusus. Ya. Nah, insya Allah kita akan pengajian salaf sunnah di mana-mana sama secara akidah. Ya. Ah, kita bikin firqah di sini. Ya, kita namai pengajian kita pengajian Nurul Yakin. Ya, cari anggota gitu ya. Cari pengajiannya tetap seperti ini. Satu anggota ini bin A, tentu setelah itu berlanjut kan. Kalau beli apa-apa jangan kemana-mana, sini aja. Kalau ada apa-apa sini. Oh, lama-lama nanti jadi kelompok. Tidak boleh. Ya, karena akan menyempitkan. Dan Rasul menyuruh kita berjual beli kepada siapa saja, sewa menyewa urusan dunia kepada siapa saja. Ini kita mau batasi kita saja, jadi menyempitkan sesuatu yang luas. Ya. Nah, itu jadi birokrat. Ya, karena itu tidak boleh. Kalau yayasan kan sekedar si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, jadi bendahara, mungkin ada 4 orang, 5 orang, 7 orang, kan tidak mengajak orang lain masuk ke situ. Paling mengajak orang lain untuk sedekah, nanti uangnya kita kelola untuk fakir miskin. Beda ya. Bagaimana hukumnya kalau Asmaul Husna dinyanyikan dengan tujuan agar murid-murid apa? Yang pertama, yang mau dinyanyikan itu apa? Para ulama sendiri khilaf kan? Yang 99. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ibadah tidak boleh dengan bernyanyi. Ini kan ibadah. Membaca Asmaul Husna adalah ibadah. Ibadah sambil bernyanyi tidak. Ya. Yang ketiga, jangan mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anak-anak. Walaupun tujuannya baik, caranya harus baik. Kapan sholat rawatib dilakukan? Apakah begitu masuk waktu sholat atau menunggu azan selesai? Kalau sahnya, ya tentu waktu. Begitu waktu masuk sudah sah. Begitu waktu masuk zuhur sudah sah sholat qabliyah zuhur. Tapi secara keutamaan hilang keutamaannya. Menjawab azan, ya kan, doa setelah azan ini jadi tidak kan. Oleh karena itu yang terbaik ketika azan terdengar maka kita menjawab azan kemudian doa setelah. Kalau azan itu kadang di rumah kita dengar dari beberapa masjid, satu masjid sudah selesai, mungkin ada yang terdekat. Masjid yang terdekat yang kita sholat berjamaah di situ. Ya, ah, di situ patokan kita. Kita dengarkan azan di situ, kita jawab, kita baca doa habis azan, boleh dengan selawat, ya, Rasulullah Billahi Robba dan seterusnya boleh, atau Allahumma Robba Hadisah masih sama saja. Di situ kan kita qobliyah. Ya, tentu kita tidak usah menghiraukan azan dari mana-mana yang masih menggema dan sampai ke telinga. Ya, kita dari masjid terdekat. Sebelum salam kita diwajibkan berdoa minta perlindungan dari 4 perkara. Apakah kita akan berdosa bila tertinggal dari doa-doa tersebut mengingat hukumnya wajib? Iya. Iya. Karena meninggalkan kewajiban adalah berdosa. meninggalkan kewajiban adalah berdosa. Sementara Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan shollu kama raaitumuni usalli. Nah, Nabi tidak pernah meninggalkan ini, bahkan menyuruh secara langsung. Ya. Nabi tidak menyuruh saja seperti membaca apa? Zikir-zikir dalam ruku sujud. Kita kan wajib mengikuti karena sudah masuk dalam keumuman shollu kama raaitumuni usalli. Apalagi ini diperintahkan. Ya, berlindunglah dari empat hal sebelum salat. Kita wajib menghadap sutroh bila sholat. Apakah kita berdosa bila tidak memakai sutroh dalam sholat? Ini memang khilaf. Bahkan Imam Bukhari termasuk yang tidak mewajibkan. Tetapi jika itu wajib, jika itu merupakan perintah yang jelas dari Nabi, maka itu wajib. Bukhari memang tidak mewajibkan dengan alasan perintah itu untuk mendekat. Jika engkau sholat dengan memakai sutra, maka dekatilah sutra itu, jangan terlalu jauh. Beliau tidak membawakan hadis-hadis yang lain yang menyuruh, karena memang menurut beliau tidak memenuhi persyaratan beliau. Kalau Imam Bukhari untuk memasukkan hadis-hadis ke dalam kitab sahihnya kan harus memenuhi syarat beliau. Beliau punya syarat, Imam Muslim punya syarat. Yang tidak masuk di persyaratan beliau, beliau tidak masukkan di Sahih Bukhari. Walaupun belum tentu beliau membatalkan. Maka yang lebih aman, kita sholat memakai sutrah. Dan jumhur ulama mengatakan wajib. Imamnya ya mungkin temboknya terlalu jauh. Seperti ini mungkin dekat ya. Mungkin tembok depan ini terlalu jauh. Nah, seperti yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika engkau sholat dengan sutra, maka dekat tilah sutra itu. Jangan 3 meter, 4 meter ya. Tapi kira-kira pas buat. Nah, mungkin seperti ini. Iya, kalau terlalu jauh maka tidak memenuhi syarat dekat tadi. Karena perintahnya adalah dekat. Saya kurang paham khilafah. Apakah maksudnya satu pemimpin untuk semua negara Islam? Apa mungkin zaman sekarang? Sekarang memang tidak mungkin ya. Kalau nantinya ada, kita tidak bisa bayangkan sekarang ini ya. Artinya akan sulit terwujud. Oleh karena itu teriakan khilafah, khilafah, khilafah ini ada yang lebih bagus daripada teriakan khilafah, yaitu teriakan sunnah, tauhid sunnah Nabi, tauhid sunnah Nabi. Karena kekhilafahan itu akan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang sudah bertauhid, yang beriman dan beramal saleh. Bagaimana dari Allah diserahkan itu. Allah menjanjikan akan memberikan kekhalifahan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka enggak usah teriak-teriak khilafah, cara begini, begitu, demo dan seterusnya. Mengajak kaum muslimin beriman sebagaimana imannya Rasul dan para sahabat, dan amal saleh seperti amal salehnya Rasul dan para sahabat. Kutumah. Ya. Dan nanti betul terjadi. Nanti seluruh kaum muslimin akan dipimpin oleh satu orang yang puncaknya adalah Muhammad bin Abdullah bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi yang bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.